ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Kata beliau fil hadithi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Dalam hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya di dalam hadith, hadith ini secara marfu'. Ya. Di mana di dalam hadith tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabda beliau? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Hal yang paling saya khawatirkan atas kalian, hal yang paling saya khawatirkan terhadap kalian adalah syirik asgar. Ya. Baik. Hal yang paling saya khawatirkan terhadap kalian adalah syirik asgar. Ya, terdapat di sini ya bagaimana penyebutan hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Syirik asgar. Fasu'ilanhu. Kemudian ketika ditanya tentang itu, apa itu syirik asgar? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Syirik asgar itu adalah apa? Adalah riya. Baik. Ini hadith yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Dan hadith ini, nah disebutkan takhrijnya oleh penulis. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam musnadnya. Dari sahabat Mahmud ibnul Labid. Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Dan hadith ini dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dia punya pendukung ya dari jalur yang lain. Yang jelas hadith ini adalah hadith yang bagus sanadnya. Iya. Dikatakan di sini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Perhatikan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Khawatiranku yang terbesar dari apa yang aku khawatirkan atas kalian, asyirkul asgar, syirik kecil. Ini Nabi mengkhawatirkannya kepada siapa? Para sahabat. Ya. Kita semua tahu siapa para sahabat Nabi. Umat yang paling afdal di tengah umat Nabi Muhammad ini. Bahkan dari seluruh sahabat para Nabi dan para Rasul, tidak ada yang lebih afdal daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, hal yang paling beliau khawatirkan atas para sahabat adalah apa? Asyirkul asgar. Ya. Terus kita kira-kira bagaimana? Baik. Jadi khawatiran terhadap syirik asgar itu dikhawatirkan. Padahal syirik asgar itu bahayanya lebih sedikit daripada syirik apa? Syirik akbar. Nah, maka di sini terkandung sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala tentang wajibnya takut dari kesyirikan. Ya. Dari kesyirikan. Di sini syirik asgar ya. Wajibnya takut dari kesyirikan berupa syirik asgar. Ya. Jadi mungkin saja penulis di dua ayat sebelumnya beliau ingin tambih tentang wajibnya takut dari syirik akbar. Di hadits ini beliau ingin tambih tentang wajibnya takut dari apa? Syirik asgar. Beliau khususkan, jangan sampai ada yang mengira takut dari kesyirikan itu terkhusus untuk syirik apa? Syirik akbar saja, enggak. Bahkan Nabi juga mengkhawatirkannya terhadap para sahabat terkait dengan syirik asgar. Terkait dengan syirik asgar. Menunjukkan bahwa apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini dari ayat-ayat dan hadith-hadith dalam bab ini mencakup dua pembahasan sekaligus. Takut dari syirik akbar dan syirik asgar sekaligus. Ya. Ketika ditanya tentang syirik asgar itu, ini. Terus ini hadith adalah dalil yang menunjukkan bahwa syirik terbagi dua. Ada yang akbar dan ada yang apa? Asgar. Ya, jadi kalau ada yang berkata, apa dalilnya syirik terbagi dua? Ini salah satu dalilnya. Dan buku ini semuanya uraian dalil bahwa syirik itu terbagi apa? Terbagi dua. Ada yang akbar dan ada yang asgar. Ya, ketika ditanya apa itu syirik asgar, faqala ar-riya. Maka Nabi berkata riya. Riya apa yang dimaksud di sini? Ini yang dikatakan oleh para ulama yasirur riya. Riya yang sedikit. Riya yang sedikit. Bukan semua jenis riya. Kita akan kaji nanti ada pembahasan khusus tentang riya di buku ini. Ada riya yang merupakan syirik akbar, ada riya merupakan syirik apa? Syirik asgar. Iya. Riya yang disebutkan oleh di dalam hadis ini riya terkait dengan orang yang sholat. Terus dia perbagus sholatnya karena ada orang yang melihatnya. Dia perbagus sholatnya karena ada orang yang apa? Melihatnya. Ini namanya yasirur riya. Riya yang sedikit. Riya yang hanya menimpa sebagian amalan. Atau riya yang tiba-tiba muncul. Adapun kalau riya yang sifatnya banyak, yang mendominasi semua amalan, bahkan amalannya tidak dibangun kecuali riya saja, seperti riya-nya kaum munafikin, ini syirik akbar namanya. Ya, itu masuk di dalam apa? Syirik akbar. Seperti riya-nya kaum munafikin. Karena itu kaum munafikin disebutkan dari sifat mereka yura'unan nasa. Mereka itu riya terhadap manusia. Dengan fi'il mudhari yura'una. Selalu mereka riya karena mendominasi seluruh amalan mereka. Nah, ini riya-nya kaum munafikin itu masuk di dalam syirik akbar. Tapi ini syirik asgar. Menimpa sebagian dari amalan. Baik. Akan datang babnya nanti ya tentang riya ini kita akan kaji nanti insyaallah taala di sana tentang riya tersebut. Iya. Jadi dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran di dalamnya. Yang pertama terdapat pentingnya rasa takut jatuh di dalam syirik asgar. Sisi pentingnya dari hadis ini ada dua. Yang pertama Nabi sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Bahasanya akhwafu ma akhafu. Sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Dan yang kedua, Nabi mengkhawatirkannya terjadi kepada orang-orang yang salih, yang sempurna di dalam keimanannya, atau orang-orang yang salih yang berada di atas jenjang yang sangat tinggi. Orang-orang terbaik di tengah umat ini. Jadi orang yang dibawanya tentunya lebih mesti untuk apa? Untuk takut dari kesyirikan. Iya. Dan yang kedua terdapat di dalam hadis ini bagaimana semangat Nabi terhadap umatnya dan bagaimana perhatian Nabi terhadap para sahabatnya dan bagaimana beliau menjaga para sahabat itu dari hal yang paling detail pun yang bisa membahayakan mereka, bisa mencelakakan mereka, itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan. Karena itu beliau ingatkan bahwa yang beliau khawatirkan, paling khawatirkan terhadap para sahabatnya adalah syirik kecil. Itulah riya tadi. Dan di dalam hadis ini terdapat bahwa kesyirikan itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Ada syirik asgar. Ada syirik akbar dan ada syirik asgar. Baik. Tadi saya terangkan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar ada berapa? Coba dihitung, ulangi lagi. Yang pertama, kalau syirik akbar apa tadi? Mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau syirik asgar? Tidak mengeluarkan dari keislaman. Satu. Yang kedua, kalau syirik akbar, kekal di dalam neraka pelakunya. Syirik asgar? Tidak kekal dalam neraka. Dua. Yang ketiga, kalau syirik akbar, hancur seluruh amalannya. Kalau syirik asgar, yang dimasuki syirik asgar saja yang hancur amalannya. Itu tiga. Baik. Baik, itu tiga perbedaan pokok ya, yang paling menyolok antara dua jenis kesyirikan ini. Ya. Antara syirik akbar dan syirik asgar. Itu dasar-dasar pokok yang membedakannya. Dan akan datang nanti di dalam definisi tentunya ada hal yang membedakannya. Kalau syirik akbar hilang darinya aslul iman, syirik asgar hilang darinya kamalul iman. Itu ada perbedaan. Tapi ini perbedaan yang kita berikan dalam pengaruh dan hasil dari dua kesyirikan tersebut. Baik. Berikutnya hadith yang kedua. Kata penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Wan ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa menyembah selain daripada Allah sebagai tandingan bagi Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari di Kitabul Janaiz. Iya. Bab man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bab siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Iya. Dan disebutkan juga di pembahasan tafsir di ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kenapa saya sebutkan di bab mana dikeluarkan oleh Al-Bukhari? Itu ada kaitannya dengan masail yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa barang siapa yang menjadikan untuk Allah tandingan yang semisal dengannya, padanan dan sebanding dengannya, dia berdoa kepadanya memintanya, ya, tandingan ini apakah dia seorang nabi, orang salih ataupun yang lainnya, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Dia pasti akan masuk ke dalam apa? Neraka. Baik. Di sini wa huwa yad'u lillahi niddan, dan dia berdoa menyembah, berdoa. Doa itu kan ada dua makna, sudah kita terangkan. Ada doa ibadah dan ada doa apa? Masalah. Jadi kalau doa ibadah diartikan menyembah. Kalau doa masalah diartikan berdoa, kan begitu kalau bahasa Indonesia. Iya. Niddan, tandingan. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa syirik, antara syirik akbar dan syirik asgar, itu sama-sama bersyirikat. Menjadikan ada tandingan bagi Allah. Iya kan? Kalau begitu, hadith ini mencakup syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgar. Iya. Jadi siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik akbar atau dia berbuat syirik asgar, dakhalan nar. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau syirik akbar itu dakhalan nar, namanya dukhul abadi, masuk selama-lamanya. Kalau dia syirik asgar, itu namanya dukhulun amadi. Dukhulun apa? Amadi. Masuk dalam kurung waktu tertentu. Kurung waktu tertentu tetapi tidak kekal di dalam neraka. Karena syirik asgar, sudah kita terangkan. Syirik asgar mengeluarkan dari keislaman atau tidak? Tidak mengeluarkan. Jelas ya? Baik. Ini sudah beberapa kalimat kemarin saya bedakan. Iya. Ada beberapa kalimat. Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya. Diharamkan atas neraka orang yang berucap la ilaha illallah. Diharamkan. Diharamkan apa di situ? Ada dua, tahrim dukhul, ada tahrim apa? Khulud. Ya. Terus terkait dengan orang yang berucap, orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Isa bin Maryam, dikatakan yadkhulul jannata min ayyi babi syaa. Atau yadkhulul janna ala ma kana min al amal. Ya. Masuk surga di situ, dukhul. Dukhul apa maksudnya? Masuk surga, dukhul apa? Dukhulun fil hal atau dukhulun fil ma'al. Ini harus paham ya, antum begini-beginian. Ini kalau pembagian-pembagian seperti ini tidak dipahami, itu nanti akan kena syubhat orang-orang khawarij atau mu'tazilah. Itu pembagian-pembagian jangan dianggap enteng ya. Sebab ini celah di dalam apa namanya kaidah-kaidah yang menjaga seseorang tidak jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan. Baik. Jadi dikatakan di sini, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, siapa yang mati dan dia berdoa atau menyembah selain daripada Allah sebagai tandingan bagi Allah, dakhalan nar, maka dia masuk dalam neraka. Dukhulun nar tadi saya sebut terbagi berapa di sini? Dua. Apa itu? Dukhul abadi atau dukhul amadi. Ada dua. Baik. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sisi pendalilan penulis dari hadits ini jelas ya terkait dengan bab. Iya. Jadi akibat orang yang berbuat kesyirikan, akibatnya kemana? Ke neraka. Akibatnya ke neraka. Ya, dan ini mewajibkan kita untuk takut dari kesyirikan itu. Maka terdapat di dalam hadis beberapa faedah. Faedah yang pertama, terdapat wajibnya takut dari kesyirikan. Ya. Yang kedua, kewajiban bertobat dari kesyirikan sebelum meninggal. Karena itu Nabi ingatkan, siapa yang mati, maka kewajiban bertobatnya sebelum apa? Meninggal. Dia wajib bertobat dari kesyirikan sebelum meninggal. Iya. Dan yang ketiga, terdapat bahwa siapa yang berdoa bersama Allah dengan siapapun, maka itu artinya dia telah menjadikan tandingan terhadap Allah. Yang dia doa ini apakah nabi, wali, batu, pohon, hidup maupun mati. Ya, dia berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Iya. Baik. Dan yang keempat, terdapat di dalam hadits bahwa kesyirikan itu tidak diampuni kecuali dengan apa? Dengan taubat. Ya, karena itu diingatkan sebelum mati. Karena dipesan supaya segera bertobat. Baik, hadits yang terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, kata beliau, wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah radhiyallahu anhuma. Tadi perbaiki ya ini ya, di atas. Yang di bawah sudah benar, yang di atasnya yang keliru. Wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhuma. Karena Jabir ini beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Ya. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Jadi kata dari dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhuma, ya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami. Ya. Beliau meninggal di Madinah ya. Setelah apa namanya? Umur beliau waktu meninggal 94 tahun. Ya. Meninggalnya tahun 70-an Hijriah. Baik, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang menemui Allah meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan terhadapnya sedikit pun, pasti masuk surga. "Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan terhadapnya sedikit pun, dia pasti masuk neraka. Iya. Baik. Man laqiya Allah, siapa yang berjumpa dengan Allah, menemui Allah. Maksudnya siapa yang meninggal lalu dia menghadap kepada Allah, la yusyriku bihi syai'an. Dia tidak berbuat kesyirikan apapun. Iya. Syai'an di sini mencakup syirik kecil maupun syirik besar, mencakup sedikit maupun banyak. Ya. Mencakup sedikit maupun banyak. Jadi hadis ini Nabi menjelaskan bahwa siapa yang mati di atas tauhid, tidak pernah berbuat kesyirikan, maka masuk surganya itu sudah dipastikan. Masuk surganya sudah dipastikan walaupun dia pelaku dosa besar. Walaupun mati dalam keadaan dia berbuat dosa besar, masuk surganya dipastikan. Tapi masuk surga kan dua macam. Ya. Tadi saya sudah terangkan. Apa itu? Dukhulun fil hal atau dukhulun fil ma'al. Dia masuk surga langsung atau akhirnya masuk surga. Ya. Kalau dia pelaku dosa besar, kalau Allah berkehendak misalnya dia disiksa, maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi akhirnya pasti akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Jadi kalau begitu masuk surganya dipastikan atau tidak? Dipastikan masuk surganya. Baik. Sebagaimana dikabarkan di sini bahwa siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam neraka. Iya. Ini penafsirannya sama ya. Kalau tadi dia pelaku dosa besar, duhulnya di sini berarti duhulan fil ma'al. Kalau dia tidak ada dosa besar sama sekali, berarti dia duhulnya apa? Duhulnya fil hal. Orang yang berbuat kesyirikan, kalau syiriknya syirik akbar, berarti dakhalan nar, duhul apa? Duhul abadi. Kalau dia syirik asgar, dakhulun nar, berarti duhul apa? Duhul amadi. Baik. Begitu ya cara menafsirkan hadit-hadit. Dan ini penafsiran berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullah. Dan itu dari keahlian para ulama mengkompromikan dalil-dalil. Mengkompromikan dalil-dalil. Ya, orang-orang yang menyimpang dari manusia-manusia, kelompok-kelompok yang telah menyimpang di masa lalu. Kenapa mereka menyimpang? Salah satu sebabnya dia hanya mengambil sebagian dalil, dia menolak dalil yang lainnya. Kadang dalil yang lain dia tahu, tapi dia tidak paham dalil yang lain itu. Dia tidak paham. Nah, beda dengan para as-salaf. Mereka mengerti semua dalil. Dan semua dalil ini mereka kompromikan. Mereka kompromikan. Iya. Karena itu ciri para as-salaf, orang yang berjalan di atas jalan as-salaf, mereka itu kalau berbicara agama, mereka baca dalil dulu. Iya. dia baca dalilnya secara keseluruhan, terus dia lihat bagaimana jalannya para sahabat, para tabi'in, para ulama berjalan di atasnya, nah, baru mereka simpulkan agama itu begini kesimpulannya. Itu jalannya para as-salaf. Tapi kalau ahlul bidah yang menyimpang, tidak. Mereka bikin kesimpulan dulu. Sudah ada kesimpulannya, baru cari dalil. Nah, dalil yang mendukung. Buat dulu kesimpulan. Baca satu ayat. Pelaku dosa besar berarti kekal dalam neraka. Nah, cari dalil yang mendukung pendapat dia. Jelas ya? Datang lagi kelompok murjiah. Oh, berarti pelaku dosa besar tidak membahayakan iman. Kalau begitu dosa apapun, dia tetap sempurna imannya. Nah, sesat juga dia di situ. Karena dia cuma ambil satu dalil saja. Nah, ini berkembang. Ada sebagian manusia, ya, walaupun tidak ada dalil yang jelas, yang penting pendapat dia, dia akan carikan dalil. Dia akan carikan dalil. Ya, boleh bikin partai. Apa dalilnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini yang paling banyak mereka sampaikan. Ada lagi mengajak khuruj keluar ke sana sini. Ya. Apa dalilnya? Ya, yang penting cari ayat yang ada khurujnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Ada lagi baru muncul. Oh, kita ajak manusia demo-demo, enggak apa-apa. Carikan dalil. Apa dalilnya tentang demo? Nah, ini mulai cari. Seperti itu. Jadi bikin kaidah dulu, baru cari dalil. Ini sumber kesesatan banyak manusia. Karena itu hati-hati. Yang membedakan orang yang berjalan di atas kebenaran dengan orang yang berjalan di atas kebatilan, itu dalam metode mereka berdalilkan. Karena itu dilihat ya, orang-orang yang belajar di buku-buku akidah as-salaf, mereka akan ketemukan keluasan pendalilan. Dan orang yang membaca buku-buku akidah as-salaf, semakin dia baca, akan semakin kuat hatinya. Semakin yakin dia di atas agama ya. Ya, beda dengan buku-buku ahlul bidah. Semakin dia baca, semakin dia mendalam, dia akan semakin bingung. Dia akan semakin bingung, semakin banyak keraguannya. Ya. Karena itu tokoh-tokoh besar mereka, ya, itu pada bingung. Orang-orang cerdas, Al-Ghazali, As-Sikhristani, ya, Abu Hasan Al-Ash'ari sebelumnya, Al-Ghazali. Ya. Jelas ya? Tapi beda dengan orang-orang yang berjalan di atas jalan as-salaf, rahmatullahi alaihim. Ini umumnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena siapa yang tegar di atas agama, Allah akan kokohkan dia. Yatsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengukuhkan orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis di sini, ya, terdapat penegasan bahaya kesyirikan itu dan bagaimana kesyirikan ini sebab masuk di dalam neraka, sebagaimana tidak adanya kesyirikan sebab masuk ke dalam surga. Maka ini mewajibkan kita untuk takut dari kesyirikan. Ya, faedah yang bisa dipetik di dalam hadis, yang pertama wajibnya takut dari kesyirikan. Karena keselamatan dari neraka itu disyaratkan selamat dari kesyirikan. Tidak boleh ada kesyirikan padanya. Yang kedua terdapat di dalam hadis bahwa yang menjadi ukuran dalam amalan adalah amalan itu bersih dari kesyirikan, bukan banyaknya amalan. Ya, tidak disebut di dalam hadis banyaknya, tapi yang dijadikan ukuran dia menghadap kepada Allah tidak berbuat kesyirikan. Tidak dikatakan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan apa? Banyak amalannya. Iya. Kemudian yang ketiga terdapat di dalam hadis penjelasan dekatnya sorga dan neraka dari hamba. Ya. Jadi masuk sorga, masuk neraka, subhanallah, itu cuman perantara mati saja. Kalau sudah datang kematian, maka dia sorga atau neraka. Ya. Dan terdapat di dalam hadis keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menjelaskan beberapa masail. Ada 11 masail di sini. Kita baca ya 11 masail ini. Dan umumnya masail yang disebutkan oleh penulis di sini telah telah kita jelaskan. Jadi masail ini ada fikih tersendirinya ya memahami masail syekh di sini. Karena sebagian kalimat di masail kadang ini masail sebagai kesimpulan ya apa yang dipahami dari bab. Ya. Dan itu ada buku-buku yang menjelaskan tentang masail. Umumnya di tengah syarah-syarah, kalau kita baca syarah kitab Tauhid, umumnya diterangkan makna masail. Tapi ada buku khusus ya ditulis oleh ditulis oleh Syekh Abdullah Duwaish rahimahullahu taala, judulnya At-Tawdihul Mufid li Masaili Kitab Tauhid. Itu bagus ya di dalam menguraikan masail-masailnya. Baik, kata Syekh rahimahullah, fihi masail al-ula al-khawfu minasyirk. Terdapat beberapa masail pembahasan yang terkandung dalam bab. Pertama, takut terhadap kesyirikan. Takut terhadap kesyirikan dari sisi mana? Ya. Inilah lima hadith ini. Lima dalil ini. Dua ayat, tiga hadith. Semuanya menjelaskan tentang takut dari apa? Kesyirikan. Ayat yang pertama dijelaskan dosa tidak diampuni. Ayat yang kedua, Nabi Ibrahim yang merupakan panutan dalam tauhid mengkhawatirkan hal itu terhadap diri dan keluarganya. Adapun hadis dikhawatirkan syirik asghar terhadap manusia yang paling afdal di umatnya. Hadis yang kedua ya dijelaskan tentang bahaya kesyirikan karena siapa yang mati dia masuk neraka. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang kelima juga hadis yang ketiga atau dalil yang kelima di dalam bab juga semisal dengan itu. Maka ini semuanya menunjukkan tentang al-khawf minasyirk. Al-thaniyatu ar-riya minasyirk. Ya. Pembahasan yang kedua, penjelasan bahwa riya tergolong bagian dari apa? Dari kesyirikan. Riya bagian dari kesyirikan. Yang ketiga, al-thalithatu annahu minasyirkil asghar. Bahwa riya itu dari syirik asghar. Ya, riya dari syirik asghar ini sudah kita terangkan ya. Riya dari syirik asghar kita sudah terangkan apa maknanya. Dan insyaallah taala akan datang satu bab khusus di sini. Ar-rabi'atu annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala as-salihin. Yang keempat, riya adalah amalan yang paling ditakuti terhadap orang-orang salih. Iya. Jelas ya? Dan ini Nabi khawatirkan terhadap para sahabatnya. Al-khamisatu qurbul jannati wan nar. Dekatnya surga dan neraka. Dekatnya sorga dan neraka dari sisi Nabi kabarkan. Siapa yang mati tidak berbuat kesyirikan masuk sorga. Siapa yang mati berbuat kesyirikan masuk neraka. Jadi tidak ada antara sorga dan neraka kecuali apa? Mati saja. Menunjukkan dekatnya hal tersebut. As-sadisatu al-jam'u baina kurbihima fi hadithin wahidin ala amalin mutaqaribin fis surah. Ya, yang keenam, penyatuan kedekatan keduanya terdapat pada hadis yang sama, pada amalan yang berdekatan dalam bentuknya. Pada amalan yang berdekatan pada bentuknya. Iya. Ya, ini yang dimaksud di hadis yang ketiga ya, dalil yang kelima, hadis Jabir. Itu kan digabungkan. Siapa yang menghadap tidak berbuat kesyirikan masuk surga. Siapa yang menghadap berbuat kesyirikan masuk neraka, digabungkan sekaligus. Ya, dan ini menunjukkan bahwa agama ini datang bukan hanya memberikan rasa takut saja, tapi juga ada harapan. Ya, jelas ya? Ada rasa takut dan ada apa? Harapan. Dan itu banyak digabungkan dalam ayat-ayat maupun hadis. As-sabi'atu annahu man laqiyahu la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Yang ketujuh, barang siapa yang menemui Allah meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan terhadapnya sedikit pun, dia pasti masuk surga. Namun barang siapa yang menemuinya meninggal dalam keadaan berbuat syirikan terhadapnya, pasti dia masuk neraka. Walaupun dia manusia yang paling banyak ibadahnya. Ini saya sudah ingatkan tadi, yang menjadi ukuran bukan banyaknya amalan. Walaupun dia paling banyak ibadahnya, banyak ketaatannya, tapi dia berbuat kesyirikan, dia pasti apa? Masuk neraka. Nah, Karena itu yang menjadi ukuran adalah apa? Adalah tauhid. Tidak ada kesyirikan. Kalau ada kesyirikan, walaupun dia manusia yang paling beribadah, akan menghancurkan amalannya. Karena kesyirikan menghancurkan amalan sebagaimana yang sudah diterangkan. Al-thaminatu al-mas'alatul azimah su'alul khalili lahu walibanihi wiqayata ibadatil asnam. Yang kedelapan, persoalan yang besar, permohonan al-khalil Nabi Ibrahim alaihissalam bagi diri beliau dan anak-anak keturunannya untuk mendapat penjagaan terhadap peribadatan kepada berhala, supaya dijaga. Jangan sampai beribadah kepada berhala. Dan ini masalah yang sangat besar. Karena Allah memuji Nabi Ibrahim akan doanya ini dan dijadikan panutan Nabi Ibrahim dalam hal tersebut, disebutkan khusus. Iya. Karena itu kata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, "Wa may ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman? Siapa yang merasa aman tidak tertimpa? Siapa yang merasa aman dirinya tidak tertimpa oleh hal ini setelah Nabi Ibrahim? Ya, kalau Nabi Ibrahim saja mengkhawatirkan, maka siapa yang merasa aman? Nah, ini masalah besar ya. Hal yang agung yang harusnya selalu kita pikirkan. At-tasi'atu i'tibaruhu bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya, persoalan yang kesembilan, pengakuan beliau akan kondisi kalangan mayoritas dengan ucapannya, "Wahai Rabbku, sungguhnya mereka telah menyesatkan sebagian besar kaum manusia." Jadi Nabi Ibrahim, kenapa beliau memohon seperti itu? Ya, kenyataan banyak dari manusia disesatkan oleh berhala. Baik. Kemudian al-ashiratu tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Ya. Yang ke-10 adalah tafsir la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari. Hadis Ibnu Mas'ud tadi yang dibawakan oleh penulis itu disebutkan oleh Imam al-Bukhari di beberapa tempat, salah satunya di Kitabul Janaiz. Al-Bukhari berkata di Kitabul Janaiz, bab ma ja'a fil janaiz wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bab apa yang datang tentang jenazah dan siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Lalu Imam Al-Bukhari bawakan athar dari Wahab bin Munabbih. Kila li Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallahu miftahul jannah? Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Qala bala, beliau menjawab benar. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Tetapi tidak ada yang namanya kunci kecuali kunci itu punya apa? Gigi-gigi. Fainji tabi miftahin lahu asnan futihalak. Wa illa lam yuftah lak. Kalau kamu datang dengan kunci ada gigi-giginya, akan dibukakan untuk kamu. Kalau tidak, tidak akan dibukakan untuk kamu. Lalu beliau bawakan dua hadis. Hadis pertama, hadis Abu Dzar. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud. Yang kita baca tadi. Iya. Dimana Rasulullah bersabda, "Man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang mati berbuat kesyirikan terhadap Allah, dia masuk neraka. Jadi riwayat ini di Kitabul Janaiz ya, kalau di tempat lain dengan teks yang disebut oleh penulis, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan." Tapi di riwayat di Kitabul Janaiz ini, Ibnu Mas'ud berkata, "Wa qultu ana," dan saya berkata, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Siapa yang mati dia tidak berbuat kesyirikan sama sekali, dia masuk surga. Baik. Jadi tafsir la ilaha illallah dari penyebutan Bukhari jelas. Al-Bukhari sebutkan akhir ucapannya la ilaha illallah. Terus dia bawakan hadis ini bahwa siapa yang mati tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, dia masuk surga. Berarti la ilaha illallah itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak boleh ada kesyirikan. Iya. Karena itu tafsir, maksud dari tafsir la ilaha illallah oleh Imam Al-Bukhari, maksudnya bahwa la ilaha illallah itu memberikan konsekuensi harus mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak boleh berbuat kesyirikan terhadap Allah sama sekali. Dan tidak boleh mengadakan untuk Allah tandingan apapun. Itu makna la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini penting yang ke-10 ini ya, karena enggak terlalu banyak dikupas di kebanyakan buku yang mensyarah pembahasan. Yang ke-11, al-hadiyata asyara, fadilatu man salima minas syirk. Ke-11, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ini 5 dalil, semuanya adalah dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Karena itu seorang muslim, apabila di dalam hidupnya ini, amalan salihnya yang dia jaga, ketaatan besarnya yang dia pelihara, dia tidak jatuh dalam syirik, dalam bentuk apapun, maka itu amalan yang paling besar sudah. Yang dia pelihara dan dia jaga. Ada orang masya Allah ya, kalau kita baca ahli ibadah, ya dai-dai kalau kita baca dai-dai umum, apa yang senangnya gemar memberi targhib wa tarhib saya, dianjurkan orang kontinu ada sholat duha, tidak pernah dia tinggalkan. Ya. Padahal sholat wajibnya aja bolong-bolong. Ya, kadang seperti itu ya. Ya, puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah, puasa sunnah Senin Kamis. Tapi dosa-dosa dan maksiat di bab yang lainnya juga banyak. Ya. Ini hal-hal bagus sebenarnya. Ya. Cuman ibadah sunnah, jangan dia telantarkan yang wajibnya. Kalau dia jaga yang wajibnya, tentunya itu lebih apa? Lebih besar lagi nilainya. Apalagi dia jaga tauhidnya. Harusnya tauhid itu yang paling prioritas dia jadikan sebagai amalan solehnya di kehidupan dunia yang tidak pernah apa? Dia telantarkan. Selalu dia memelihara tauhid dan memelihara diri tidak jatuh di dalam kesyirikan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.